بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواتي في الله حفظكم الله تعالى Setelah pembahasan yakni sebelum zuhur kita mempelajari salah satu penyimpang dari berbagai macam penyimpang yang akan menyimpangkan seorang hamba dari al-haq yani hubbul jah war riyasah. Maka di antara penyimpang yang lainnya adalah at-taqlid. Baik. Kalau kita perhatikan apa yang dinyatakan oleh muallif rahimahullah ta'ala di dalam akhir muqaddimah beliau, bahwasannya berbagai macam faktor yang menyimpangkan seorang hamba dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala itu kembali kepada empat perkara. Pertama adalah su'ul qasd. Ketahuilah bahwasanya hubbul jah, hubbul riyasah, baik hubbul mal, itu adalah salah satu hal yang menyimpangkan hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari jalannya yang kembalinya kepada perkara yang pertama, su'ul qasd. Yaitu seseorang memiliki keinginan ambisi yang jelek. Kemudian yang akan kita pelajari kembalinya kepada perkara yang kedua adalah al-jahal. Orang terbelenggu di dalam belenggu taklid ini menunjukkan kejahilan yang ada pada dirinya. Ikhwani fillah hafidhakumullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, al-muqallidu sammahu as-salafu bil-imma'ah. Dimana muqallid, orang yang taklid, salaf, yani salafu salih rahimahumullahu ta'ala, menamai dengan al-imma'ah, yani pembebek, pengekor. Wal muqallidu yaltazimu qawla alimin mutlaqan fi jami'il masail. Maka seorang yang muqallid adalah seorang yang berpegang teguh dengan pendapatnya seorang alim secara mutlak. Artinya apa saja yang dikatakan, apa saja yang diucapkan, pendapatnya dalam berbagai macam permasalahan, maka dia akan pegangi. Wa hadza la syakka annahu qad a'tahu ma'na al-ismati min haitsu la yash'ur. Sikap yang demikian ini tidak ada keraguan dan kebimbangan bahwasanya orang tersebut telah memberikan kepada orang alim yang dia itu bertaklid kepadanya yakni makna ismah, berarti orang tersebut adalah orang yang ma'zum. Di mana dia memberikan sifat taib kepada orang yang dia itu bertakwid kepadanya. Dengan makna ismah, terjaganya dia dari kesalahan dalam keadaan dia itu tidak menyadari, tidak mengerti. Fala ahadun qawlu sawabun mutlaqan illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal haqqu yaduru ma'ahu haitsu madara. Maka tidak ada seorang pun yang ucapannya benar secara mutlak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qaulul mar'i yurad wa yuqbal. Yaitu perkataan seseorang itu bisa diterima dan bisa ditolak. Illa qaula sahibi hadil qabr. Kecuali pendapatnya, ucapannya, yaitu pemilik kubur ini, sambil mengisyaratkan kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata beliau rahimahullahu taala, fal haqqu yaduru ma'ahu haitsu madara. Maka al-haq itu berkisar bersama beliau di mana saja, yakni beliau itu berkisar. Artinya kebenaran itu adalah apa yang beliau sabdakan, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau bimbingkan, apa yang beliau itu contohkan. Maka semestinya kita menyibukkan diri dengan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam berbagai macam perkara, apakah dalam perkara i'tiqadiyah, ataukah perkara manhajiyah, ataukah dalam perkara ibadah, ataukah dalam perkara muamalah, demikian juga dalam perkara-perkara yang lainnya. Ikhwan fillah hafizakumullah ta'ala. Sehingga orang yang paling dekat dengan kebenaran adalah orang yang menyibukkan diri mempelajari kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fastawabu ala ma ja'atihi ar-rasul wa nusratu liman nasarahu wa sa'adatu liman ittaba'ahu wa salawatullahi wa malaikatihi wa malaikatihi 'alal mu'minina bih wal mu'allimina lin-nasi dinahu wal haqqu yaduru ma'ahu haitsu madara. Beliau rahimahullahu taala menukil perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fasawabu ala ma jaa bihi ar-rasul. Maka pahala itu berada di atas segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maknanya siapa saja yang ingin mendapatkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala, tentunya dia mempelajari dan mengamalkan segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa wa nusratu liman nasarahu, dan pertolongan itu akan didapatkan oleh siapa saja yang menolong beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wasa'adatu liman ittaba'ahu, dan kebahagiaan itu akan didapatkan oleh siapa saja yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan salawatnya Allah serta para malaikatnya akan terlimpahkan kepada orang-orang yang beriman dengan beliau, orang-orang yang mengajarkan agama yang dibawa oleh beliau kepada umat. Di mana kebenaran itu berkisar bersama beliau, di mana saja beliau itu berkisar. Qanitillah hafidhakumullahu ta'ala. Falwajibu alal mukallafi an yadura haitu darul haqqu, la an yadura haitu darul syaykhuhu. Maka perkara yang wajib bagi seorang mukallaf, dia itu berkisar di mana al-haq itu berkisar. Berjalan di atas jalan yang di situ, yakni berjalannya ahlul haq. Tidak kemudian seorang itu berkisar di mana syekhnya itu, gurunya itu berkisar, yakni berbicara sebagaimana apa yang dinyatakan oleh gurunya benar atau salah, berkata sebagaimana apa yang dinyatakan oleh ustadznya benar atau salah. وهذا الاعتقاد لا شك انه يحمل على طلب الحق وتحريه بخلاف المقلد خامة الذهن. طيب بخلاف المقلد خامة الذهن بليد الفكر مغبون العقل. Keyakinan yang demikian yang dimaksudkan adalah ayat wal haqqu yaduru ma'a haitsu madara, yakni keyakinan yang demikian inilah syakka, bahwasanya yang demikian ini akan membawa, memberikan motivasi untuk menuntut kebenaran, mencari kebenaran. Kalau seseorang itu menyadari apa yang dikatakan oleh gurunya itu adalah mungkin benar, mungkin salah, tergantung dengan hujjah yang guru tersebut itu membangun pendapatnya di atasnya, maka dia akan terus mencari al-haq, menuntut al-haq. Tatkala satu permasalahan itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahlul ilm, maka dia akan berusaha memilih mana yang paling dekat terhadap kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berbeda dengan sikapnya seorang mukallid, seorang mukallid. Baik, yang otaknya itu beku, yang pikirannya itu dangkal, yang dikebiri, yakni akal yang ada di dalam dirinya. Wanifillah hafidhakumullahu ta'ala. Tadi di sini menyadarkan kepada diri kita untuk kita senantiasa berusaha menuntut ilmu, senantiasa mencari ilmu, tidak bergelimang di dalam belenggu taklid. Qala Abu Muhammad ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, al-muqallid radin an yughbana aqluhu. Maka seorang muqallid itu akan ridha, akan senang akalnya itu dikebiri. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن التقليد لا يورث إلا بلادة. Maka sesungguhnya taklid itu tidak akan mewariskan kecuali kebodohan. Gak mau mengerahkan kemampuan yang ada pada dirinya di dalam meneliti, di dalam memahami, di dalam memilih mana perkara yang paling dekat kepada al-haq. Qanibillah hafidhakumullah ta'ala. Belenggu-belenggu hizbiyah, belenggu-belenggu yakni sufiyah dan yang sejenisnya adalah belenggu-belenggu yang mereka para pemimpinnya itu ridha. Orang-orang yang menjadi pengikut mereka itu taklid kepada dirinya. وهذا الذي قاله صحيح لا مرية فيه. Apa yang dinyatakan oleh kedua syekh, yakni Abu Muhammad ibn Hazm serta Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, ini adalah ucapan yang sahih, ucapan yang benar. Kata Abu Muhammad ibn Hazm, al-muqallid radin an yughbana aqluhu. Di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan fa inna taqlida la yurithu illa daladatan. Kenapa apa yang dinyatakan oleh kedua syekh ini adalah perkara yang benar? Li'anna ghayata ma yakumu bihi al-muqallidu wal-i'tiza'u ila alimin faya'kudul qawla wala yadri ma daliluhu wahal lahu dalilun sahih wahal dalilu fi mahallil istidlal wala yadri haqiqata qawli mukhalifihi. Karena puncak dari apa yang seorang muqallid itu bisa lakukan adalah menisbatkan suatu ucapan kepada seorang alim. Paling polnya adalah kemampuan dia bahwasanya apa yang dia nyatakan itu adalah ucapannya seorang alim. Kemudian dia mengambil ucapan tersebut dalam keadaan dia tidak tahu apa dalilnya. Apakah yani si alim tersebut itu memiliki dalil yang sahih untuk berpendapat dengan pendapat tersebut? Tidak tahu. Apakah dalil yang disebutkan oleh si alim tersebut itu pada tempat yang dibenarkan untuk beristidlal dengannya? tidak tahu pula. Demikian juga tidak tahu hakikat ucapan orang yang menyelisihi pendapat yang dia itu mengikutinya. Pokoknya itu bukan pendapat, atau itu adalah pendapat yang menyelisih pendapat syekhnya, atau syekh tarikahnya, atau pemimpinnya, ataupun ustadznya, pokoknya enggak mau menerima. Itu adalah kebiasaannya seorang muqallid. Wala ya'rifu mawaqi' al-khilaf fadlan an tanqihiha. Di mana dia itu tidak mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi padanya, perbedaan pendapat di kalangan ahlul ilm. Lebih-lebih kait menyaringnya, memilihnya. Mana di antara pendapat dari pendapat-pendapat yang lebih dekat kepada kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qanibillah hafidhakumullahu ta'ala. Qala al-allamah عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى فإن من اعتاد الجري على أقوال لا يبالي دل عليها دليل صحيح أو ضعيف أو لم يدل فيغمض ذهنه ولا ينهض بطلب الرق بطلب الرقى أو بطلب الرقية والاستزادة بقوة الفكر والذهن. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Maka sesungguhnya orang yang membiasakan diri berjalan di atas pendapat-pendapat, maka orang tersebut itu tidak akan memperhatikan, tidak akan mempedulikan apakah dalil yang sahih ataukah dalil yang dhaif yang menunjukkan atas pendapat-pendapat tersebut. Tidak peduli apakah dalilnya sahih ataukah dalilnya dhaif. Qanibillah hafizakum Allah ta'ala. Pikirannya itu beku dan tidak ada upaya untuk dia itu berusaha menuntut, mencari perkara yang lebih tinggi. Tidak ada upaya untuk membekali diri berkaitan dengan kekuatan pikirannya dan hatinya. Qanibillah hafidhakum Allah ta'ala. Inilah kebiasaannya seorang muqallid. Padahal tentunya seorang hamba sadar bahwasanya tatkala dia itu dihadapkan di hadapannya Allah tabaraka wa ta'ala yaumul qiyamah, tidaklah pertanggungjawaban amalan dari amalan-amalan yang dia lakukan selama dia itu hidup di dunia, pertanggungjawabannya itu tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala kecuali amalan yang mereka itu lakukan adalah amalan yang dibangun di atas ilmu, ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan seperti sikapnya orang-orang yang tergabung ke dalam bonek. Jadi bondo nekat. Kalau orang itu sedang ke barat, ikut ke barat. Kalau ke utara, ikut ke utara. Ke timur, itu ikut ke timur. Mestinya seorang muslim itu memiliki prinsip yang benar dalam berbagai macam permasalahan, permasalahan yang ada pada dirinya. Qala rahimahullahu ta'ala, fattaqlidu min a'zami sawarifi 'anil haqq. Maka taklid adalah termasuk penyimpang-penyimpang yang paling besar yang menyimpangkan dari kebenaran. Kenapa? Li'anna sahibahu yaltazimu qawla 'alimin yang tasiru lahu intisaran mutlaqa. Dikarenakan sahibuhu, karena seorang muqallid itu akan berpegang teguh dengan ucapannya, pendapatnya, sikapnya, fatwanya seorang alim, yang dia itu akan membelanya, menolongnya, taib secara mutlak. Qanatillah hafizakum Allah ta'ala. Qala al-wazir ibn Hubeirah rahimahullah ta'ala, min makayib syaitan annahu yuqimu awthanan fil ma'na tu'badu min dunillah. Termasuk dari tipu dayanya syaitan, bahwasanya syaitan itu menegakkan awsanan, berhala fil makna, berarti wasan itu ada yang wasan, yakni berhala yang isi dan berhala yang maknawi, yakni berhala yang ada wujudnya, zatnya, dan ada secara makna saja. Di mana taklid? Ini adalah jenis yang kedua. Kata Al-Wazir Ibn Hubeirah rahimahullah ta'ala, min makayidi syaitani annahu yuqimu awthanan fil ma'na tu'batu min dunillah, mislu an yatabayyana lahul haq fayakulu hadha laysa bimadhabina taklidan li mu'azzamin indahu qad qaddamahu 'ala al-haq. Contohnya adalah orang yang sesungguhnya dia telah mendapatkan kebenaran, kemudian dia menyatakan ini bukanlah dari madhab kami, karena semata-mata yakni pendapat tersebut itu adalah pendapat yang bukan berasal dari mazhabnya, maka dia itu tolak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Taklidan li mu'azzamin indah. Karena taklidnya dia kepada orang yang diagungkan. Qaddamahu 'alal haq, berarti dia telah mendahulukan pendapat syekhnya tersebut, orang yang diagungkan tersebut di atas al-haq. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu mendahului Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian itu berpendapat dengan pendapat yang mengeduakan menyampingkan kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Yani seorang mendahulukan mengedepankan kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah minat takwa, termasuk bagian daripada takwa. Manifillah hafizakumullah ta'ala. Bahkan perselisihan, bahkan perpecahan yang terjadi di antara kaum muslimin, di antara sebab, dari sebab-sebab yang menyebabkannya adalah taklid. Masing-masing itu orang itu taklid kepada yani syekhnya, masing-masing orang itu taklid kepada gurunya, masing-masing taklid kepada pimpinannya. Jadi kullu hizbin bima ladayhim farihun. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kitabnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian itu berbeda pendapat tentang satu perkara, syai'un yani nakira fi siyaqi syart wa syartu syibhun nabi, yang namanya syarat itu adalah menyerupai yani nabi, maka maknanya adalah umum dalam berbagai macam perkara dari perkara-perkara agama yang kalian itu berbeda pendapat tentangnya, maka kembalikanlah kalian perkara tersebut kepada kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qanibillah hafizakumullah ta'ala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, wa laysa inda aktsarin nasi siwa rasumin talaqawha an qawmin mu'azzamina indahum thumma li'ihsani zannihim bihim qad waqafu inda aqwalihim walam yatajawazuha fasarat hijaban lahum wa ayya hijabin. Mu'allif rahimahullahu ta'ala menukil perkataannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa laysa inda aktsarin nasi siwa rasumin talaqawha an qaumin mu'azzamina indahum. Tidaklah mayoritas daripada umat manusia memiliki selain daripada rumusan-rumusan, ketentuan-ketentuan, baik patokan-patokan yang mereka itu mengambilnya dari kaum yang diagungkan di antara mereka, syekh tarikahnya, baik pimpinan jamaahnya. Kemudian, karena baik sangkanya mereka terhadap pimpinan-pimpinan tersebut, tokoh-tokoh tersebut, qad waqafu 'inda aqwalihim, sungguh mereka itu akan bersikap, berhenti, berpedoman sebagaimana pendapatnya orang-orang yang diagungkan di antara mereka. Walam yatajawazuha, dan di mana umatnya itu tidak akan berani melampaui, menyelisihi daripada pendapat-pendapat pimpinan-pimpinannya. Maka jadilah apa yang mereka dapatkan dari pimpinan-pimpinan tersebut sebagai ijab. Yang menghijabi antara mereka dengan al-haq. Sulit kalau orang itu sudah terbelenggu dengan belenggu taklid. Dan di mana belenggu-belenggu itulah yang diinginkan oleh mereka, yakni syekh-syekh tarekat terhadap murid-muridnya. Itulah yang diharapkan dan diinginkan oleh para pimpinan-pimpinan jamaah-jamaah terhadap para pengikutnya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yujadu alimun qawluhu kullu sawabun bal kullun yukhadu min qawlihi wa yurad. Tidak ada seorang alim pun pendapatnya itu semuanya benar, semuanya itu tepat, semuanya ada hak. Tidak ada seorang alim pun, tentunya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan masing-masing orang, masing-masing daripada orang alim itu bisa yakni diambil pendapatnya dan juga bisa ditolak. Diambil pendapatnya tatkala pendapat tersebut sejalan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pendapat yang ada pada dirinya itu ditolak karena menyelisih kitabullah ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tatkala seorang murid itu tidak mengikuti pendapat daripada pendapat gurunya karena berkeyakinan berdasarkan kemampuan yang ada pada dirinya bahwasanya pendapat yang lebih dekat terhadap al-haq itu adalah pendapat yang berselisihan dengan pendapat gurunya, bukan berarti si murid tersebut itu kurang ajar terhadap gurunya. Walibillah hafizakumullahu ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, "Laisa min syarti siddiqi an yakuna qawluhu kullu sahihan wa amaluhu kullu sunnatan." Eh, kana yakunu bimanzilati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah termasuk seorang itu mendapatkan derajat siddiq, berarti pendapatnya semuanya itu benar, amalannya itu semuanya adalah sunnah tanpa salah. Artinya bukanlah seorang itu mendapatkan derajat ataupun kedudukan siddiq, berarti orang tersebut itu adalah orang yang ma'sum. Kalau memang demikian, berarti orang tersebut berada di dalam kedudukannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa idzam tamaa an yakuna al-haqqu fi qawli 'alimin wahidin mutlaqan. Alimta ma fi taqlidi mimma yujibu mujanabata al-haqq. Maka apabila yakni telah terhalang kebenaran itu berada pada pendapatnya seorang alim secara mutlak, artinya tidak mungkin kebenaran itu ada pada pendapatnya seorang alim secara mutlak, berarti kalau begitu kamu mengetahui, menyadari, memahami dan mengilmui bahwasanya terdapat di dalam taklid sesuatu yang mengharuskan untuk meninggalkan al-haq. Wanibillah hafidhakumullahu ta'ala. Jadi kalau orang itu sudah sadar bahwasanya tidak ada seorang alim pun yang semuanya pendapatnya, yang semuanya amalannya itu benar. Berarti mungkin benar, mungkin salah. Kalau seorang itu taklid, berarti dia dengan sikap taklidnya itu pada suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan agama, dengan sebab taklidnya, berarti dia itu menjauhi kebenaran, yang dimana kebenaran itu pada perkara tersebut tidak berpihak pada orang yang ditaklidinya. Qala al-allamah Abdul Qadir ابن بدران الدمشقي رحمه الله تعالى التقليد يبعد عن الحق ويروج الباطل. Taklid itu akan menjauhkan dari kebenaran dan akan menjadikan kebatilan itu laris. Dengan sebab taklid, seorang hamba itu mesti akan terjauhkan dari al-haq. Dan berbagai macam bentuk-bentuk kebatilan itu akan laku keras. Maka berbagai macam pemimpin daripada pemimpin-pemimpin yang menanamkan kepada murid-muridnya, kepada para pengikutnya taklid, maka tidak ada dakwah yang lebih dimusuhi daripada dakwah al-sunnati wal jamaah. Fanibillah hafidhakumullahu ta'ala. Karena dakwah ini akan membongkar berbagai macam kebusukan, keburukan. Yang ada pada diri-diri mereka. Akan membongkar kedok-kedok mereka. Kejahatan-kejahatan mereka. Dengan ilmu kitabillah. Dan sunnah Rasulullah SAW. والبعض إذا تكلمت معه وأرشدته إلى خلاف قوله ونبهته إلى مأخذ الحكم بادرك بقوله أنت أعلم أم الإمام الفلاني. Sebagian orang yang terbelenggu dengan belenggu taklid, apabila kamu itu berbicara dengan dia dan engkau bimbing dia ke suatu pendapat yang menyelisihi yakni pendapatnya, kamu ingatkan dia terhadap kesalahan hukum. Kepadamu ucapan, apakah kamu lebih berilmu ataukah Imam Fulani? Jadi kalau diingatkan, dia itu sudah kitab kuning atau kitab hijau. Sudah hafal di luar kepala Al-Quran sehari, yang bisa menghatamkannya. Kamu itu baru anak kemarin sore. Kamu merasa lebih berilmu atau kasih Imam Fulani atau pimpinan Fulani. Ini salah satu argumentasi yang sering yang kita dengarkan, yang keluar dari lisan-lisannya orang-orang yang terbelenggu dengan apa? Taklid. Qanifillah hafizakumullahu ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa idza qila li hadzal mustahdi al mustarshid anta a'lamu amil imam fulan kamat hadhihi mu'aradatan fasidatan لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة إلى نسبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي ومعاذ ونحوهم من الأئمة وغيرهم. فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع، وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، وإن كان بعض قد يكون أعلم في مواضع أخرى. بركات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Dan apabila dikatakan kepada al-mustahdi, al-mustarshid, ini kepada orang yang menginginkan petunjuk, menginginkan bimbingan, apakah kamu itu lebih berilmu ataukah Imam Fulani? Maka ucapan yang demikian ini adalah mu'aradatan fasidatan, bantahan yang rusak, sanggahan yang salah. Kenapa? Karena Imam Fulani baik sungguh telah menyelisihinya di dalam permasalahan ini, orang yang sejajar ataupun yang sederajat dengan dia dari kalangan para a'immah. Artinya kalau permasalahan tersebut adalah termasuk permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan di antara para ulama, ketahuilah bahwasanya Imam Fulani yang dikatakan tadi adalah termasuk orang yang diselisihi pendapatnya oleh para a'immah yang sederajat dengan dia, kalaupun orang tersebut itu memang berada pada kedudukan seorang alim minal ulama. Misalnya dinisbatkan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ubay, Mu'adz dan yang lainnya radhiyallahu taala anhum. Yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Misalnya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma tidak sependapat dengan apa yang menjadi pendapatnya Abu Bakar dan Utsman Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma dalam perkara apa? Karena Abu Bakar dan Umar yang tidak berpendapat bolehnya haji tamattu. Entum? Di mana yang Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma menyelisih pendapat keduanya, sampai yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan yushiku antunazzala alaihim hijaratan minas sama'i, atau antunazzala alaikum hijaratan minas sama'i, aqulu qala Allah wa qala Rasul, qultu qala Abu Bakar wa Umar, atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Yani hampir-hampir itu akan diturunkan hujan batu itu dari langit. Yani tatkala aku menyatakan qala Allah qala Rasul, kamu menyatakan, Abu Bakar berpendapat demikian, Umar berpendapat demikian. Baik. Dalam permasalahan misalnya hudud. Yani Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berijtihad karena banyaknya di zaman beliau orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam minum khamr. Maka beliau itu berijtihad orang yang minum khamr itu dicambuk berapa? 80 kali. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar? Berapa? 40 kali. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Hadza ahabbu ilayya." Ini lebih aku cintai. Apa yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fani billah hafidhakum Allah ta'ala. Sebagaimana mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sebagian mereka itu sederajat dengan sebagian yakni para sahabat yang lainnya dalam perkara-perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Sampai sebagian para a'immah rahimahumullah ta'ala tidak boleh seorang itu yakni berpendapat dengan pendapatnya seorang sahabi untuk menyalahkan sahabi yang lainnya. Fa idza tanaza'u fi syai'in, dan apabila mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in berbeda pendapat tentang satu perkara, mereka mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan di antara mereka kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa in kana ba'dhum qad yakunu a'lama fi mawadhi'in ukhra. Walaupun sebagian mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sungguh lebih berilmu dalam perkara-perkara yang lainnya. Misalnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu termasuk min qurra'i sahabat atau min qurra'i Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qanitillah hafizakum Allah ta'ala. Sehingga dari sinilah ia memberikan dorongan kita untuk semakin semangat di dalam belajar. Janganlah yani satu permasalahan daripada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, yang kita yakini, yang kita lakukan, kecuali permasalahan itu kita berusaha terus membangun di atas ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai Allah subhanahu sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha dengan yang terhadap diri kita, terhadap berbagai macam amalan dan pendapat-pendapat yang ada pada kita. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Itulah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Insyaallah taala kita teruskan pada season yang akan datang. والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك